Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada sabda beliau, fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. Beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah telah menjelaskan tentang agungnya kedudukan salat, di mana salat menempati posisi kedua dalam arkanul Islam ba'da syahadatain. Juga yang menunjukkan pentingnya perkara sholat, beliau sebutkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan yakni terkait dengan perkara sholat ini dan perintah langsung tanpa perantaraan malaikatnya. Rasulullah s.a.w. mendapatkan perintah sholat lima waktu, di mana perintah tersebut terjadi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan pada kedudukan yang demikian tinggi, dan telah sahih sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab khusus yang beliau tulis tentang Al-Isra wal Mi'raj, yakni bagaimana awal perintah dari salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian ketika beliau turun bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa meminta agar beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diringankan karena umat tidak akan mampu untuk melakukan itu. Terjadi berulang kali, yakni pengurangan dari 50 kali dalam sehari semalam sampai akhirnya menjadi 5 kali. Dan ketika itu pun Nabi Musa meminta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk minta diringankan lagi. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam merasa malu untuk meminta diringankan lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga perintah salat wajib bagi kaum muslimin dalam sehari sehari semalam tetap, yakni 5 waktu dalam pelaksanaan, namun pahalanya 50 kali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara salat ini sedemikian penting. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara hikmahnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baik, di sini menunjukkan pada kita bahwa salat yang dilaksanakan dengan benar ini akan membuahkan kebaikan amalan dan mencegah dari hal-hal yang keji dan mungkar. Oleh karena itu, jika kita mendapati banyak di antara kaum muslimin yang mereka menjalankan ibadah sholat namun kemungkaran dan kekejian masih senantiasa muncul dari mereka, menunjukkan dari sini bahasanya gambaran pelaksanaan ibadah sholat yang dilaksanakan oleh mereka belum sebagaimana yang dikehendaki oleh asyari Allah Subhanahu wa taala. Dan penting juga tentunya bagi kita dan bagi siapa saja yang di bawah tanggung jawab kita untuk betul-betul memperhatikan permasalahan salat ini. Seorang yang baik salatnya insyaallah akan membuahkan kebaikan-kebaikan pada ibadah yang lainnya. Demikian juga kebaikan pada akhlaknya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa semakin banyak seorang meletakkan wajahnya di tempat sujud, maka akan semakin jauh dari sikap angkuh dan sombong. Bagaimana tidak? Kita mengetahui bahwa wajah kita ini adalah bagian paling mulia dari anggota tubuh kita. Di mana di saat kita sholat, bagian yang paling mulia yang biasanya ya, ketika kita dalam posisi duduk ataupun berdiri, ya paling atas dari tubuh kita. Namun kita di saat sujud kita jadikan sejajar wajah kita dengan kaki kita, yang menunjukkan dari sini bahwa semakin seorang betul-betul melaksanakan ibadah sholatnya dengan baik, maka semakin jauh dari sikap angkuh ataupun sombong. Dan sebaliknya, semakin orang jauh dari sholat, semakin malas melaksanakan sholat, maka akan semakin tampak kesombongan pada diri orang tadi. Tapi kita masuk selanjutnya. Qala al-Imam as-Sadi rahimahullah wa qawluhu fa inhum ata'uka bidzalika فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Maka jika mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, yakni mereka mau melaksanakan ibadah sholat sebagaimana yang diperintahkan, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan terhadap diri-diri mereka untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah yang disebut yakni yang wajib hukumnya, yakni yang diserahkan dengan zakat, zakat al-amwal. Tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Di mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan, yang ini dibagikan kepada orang-orang fakir mereka. Jadi tidaklah zakat yang diambil dari setiap muslim, namun diambil dari al-agniya, mereka orang-orang yang memiliki harta, dari harta-harta yang terkena kewajiban zakat dan telah mencapai nisabnya. Ay anna Allah Ta'ala faradaha alaihim li ajli al-muwasati. Yani bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat ini atas diri-diri mereka, kaum muslimin. Ya, setelah yani umat yang didakwah ini mau menerima Islam, mau melaksanakan sholat, kemudian sampaikan kepada mereka kewajiban zakat. Li ajlil muwasat, dalam rangka zakat ini untuk memberikan santunan atau melapangkan ya orang-orang yang berkebutuhan. Wa naf'i fuqara'ihim bidzalikal mal, dan dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada orang-orang fakir dengan harta tersebut, harta yang diambil dari para ahli zakat. Fahiya syai'un qalilun minal amwalin namiyati al-mu'addati lin-nama'i. Di mana yang diambil dari harta zakat tersebut adalah bagian yang sedikit dari harta-harta yang sifatnya an-namiyah, ya bisa bertambah, berkembang, ataupun al-mu'addah lin-nama, ya yang disiapkan untuk dikembangkan. Yani apa yang beliau rajihkan dalam permasalahan ini terkait dengan harta perdagangan atau urud tijarah. Jadi jika kita lihat bahwa harta yang diambil untuk dikeluarkan sebagai zakatnya itu hanyalah sedikit. Ya, misalnya pada emas ataupun perak, demikian pula masuk dalam cakupannya mata uang yang dijadikan alat tukar di masa kita, ya, hanya 2,5% atau 1/40-nya, ya, tidak separohnya. Ini bagian yang sangat sedikit dibandingkan harta yang disisakan untuk pemilik harta tersebut. Kemudian tutahhirul amwala wa tunammiha, di mana zakat ini, yakni harta yang sedikit yang dikeluarkan tadi sebagai zakat ini akan membersihkan harta-harta tadi dan mengembangkannya. Demikian pula wa tanfa'u al-fuqara, dan akan memberikan manfaat bagi orang-orang fakir. Jadi manfaat dari ibadah zakat ini, ya, manfaat yang dirasakan, didapatkan oleh orang yang mengeluarkannya dengan semakin bersih dan berkembang hartanya, demikian pula didapatkan manfaatnya oleh para fuqara dan golongan-golongan lainnya yang mendapatkan bagian dari harta zakat. Jadi sifat dari ibadah ini, ibadah yang muta'addiyah, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang sifatnya ya hanya didapatkan oleh orang yang menjalankannya. Ya, seperti ibadah sholat, ya, ataupun puasa. Namun ibadah zakat ini, ya, manfaatnya didapatkan oleh yang melaksanakan ibadah tadi, demikian pula yang lainnya. Kemudian Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wastudilla biqaulihi ala fuqaraihim annahu la yajuzu naqlu zakati min baladin ila baladin ma'a wujudi fuqara'i fuqara'a fi baladil mal. Dijadikan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fuqara'ihim, yani tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahasanya dengan ini, karena secara apa istilahnya, tersuratnya ya, tergambar di sini bahwa harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka yang tinggal di situ, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka juga. Mungkin dari kalangan aba itu ada yang perlu juga ta'awunnya untuk anak-anak jam segini ini. Ada yang sepertinya masih ngeluyur kesana kemari. Ya, pemandangan yang tidak baik juga secara syariat tidak dibenarkan anak-anak ba'dal maghrib hingga isya ya kesana kemari. Kemudian kata beliau, jadi sebagian ulama berdalil dengan ini bahasanya tidak boleh memindahkan zakat dari sebuah tempat atau daerah ke daerah yang lainnya bersamaan keberadaan orang-orang fakir di daerah asal harta tersebut. Artinya dengan pendapat ini menunjukkan selagi masih ada fuqara yang ada di tempat tersebut, ya, maka harta yang ada dibagikan kepada mereka. Terkecuali jika tidak didapati ya, orang-orang fakir di tempat tersebut. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, was-sahihu, dan yang sahih, yang raji dalam masalah ini, annahu yura'a fi dhalika al-maslahatu, bahwa dalam hal ini diperhatikan dan dilihat dari sisi maslahat, ya, mana yang lebih besar maslahatnya. Artinya jika memang di sebuah tempat orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang fakir di tempat asal harta tersebut jumlahnya terbatas, di tempat yang lain banyak yang butuhkan, maka bisa jadi ya sebagian besar dari harta itu dipindahkan atau dialihkan ke tempat yang membutuhkan tersebut. Kenapa demikian? Kata beliau alasannya, li'annahu kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yab'asu as-su'ata fa'ahyanan yufarriqunaha wa ya'ti as-sa'i wa laysa ma'ahu illa sawtuhu wa ahyanan ya'tuna biha yura'una fi dhalikal maslahah. Kata beliau, kenapa tetap yang diperhatikan dalam ini sisi maslahat, tidak mengharuskan bahwa zakat itu dibagikan, dihabiskan di tempat asal harta. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus as-su'aj, ya, jamak dari as-sa'i, yakni orang-orang yang dijadikan petugas untuk mengumpulkan zakat dari para agniya, ya, jamaknya su'a. Rasulullah mengutus mereka, fa'ahyanan yufarriqunaha, terkadang mereka, para utusan ini yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, mereka membagikannya. Jadi di tempat keberadaan dari harta tersebut, wa ya'ti as-sa'i. Kemudian petugas penarik zakat ini datang, ya, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa ma'ahu illa sautu. Di mana tidak ada bersamanya, tidak ada yang dia bawa kecuali ya tinggal cemetinya untuk mengiring hewan tadi. Hewannya sudah dibagi-bagikan. Wa ahyanan ya'tu nabiha, dan terkadang ya mereka datang dengan membawa harta zakat yang dikumpulkan tersebut. Ya, sehingga yura'un fi dzalika al-maslahah. Mereka dalam hal ini memperhatikan sisi maslahat mana yang perlu untuk didahulukan. Baik. Jadi ini dasar yang dijadikan tarjih oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, bahasanya dibolehkan memindahkan harta zakat untuk dibagikan di tempat lain selain tempat asal harta tersebut. Wa qawluhu fa inhum ata'u laka, ata'uka laka, ya. Di sini fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Jika mereka telah menaatimu dalam perkara tersebut, yakni mau mengeluarkan zakat-zakat dari harta mereka, maka hati-hatilah engkau dari harta-harta termahal yang mereka miliki. Artinya jangan diambil dari harta yang termahal dari harta-harta zakat tersebut. Wa hadza lutfun minallahi bi ahli al-amwali wa rahmatun bihim. Yang demikian ini merupakan kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para pemilik harta tersebut, dan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Fa inna Allaha lam yukallifhum bi ikhrajil ajwadi min amwalihim bal amarahum bi ikhrajil wasat. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani mereka untuk mengeluarkan dari yang ajwad, yang paling bagusnya, min amwalihim, dari harta-harta mereka. Bal, bahkan amarahum bi ikhrajil wasat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan yang pertengahannya. Ya, karena harta ya dari satu jenisnya misalnya, itu ada yang terbaiknya, ada yang pertengahan, dan ini biasanya mayoritas yang pertengahan. Kemudian ada yang paling jeleknya dari harta jenis-jenis tersebut. Adapun jika pemilik harta tersebut karena ingin meraih keutamaan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengeluarkan dengan kerelaan hatinya ya yang terbaik dari harta zakat yang dia miliki, ya maka yang demikian tentu keutamaan yang besar bagi hamba tadi. Yang terpenting di sini, ya, petugas zakat tidak boleh, ya, dengan inisiatifnya untuk mengambil harta yang terbaik. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang demikian, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kemudian tidak boleh pula bagi pemilik zakat, pemilik harta, untuk mengeluarkan dari harta-harta yang jeleknya. Ya. Jadi diambil yang pertengahan dari harta zakat tersebut. Kemudian wa qawluhu wattaqi da'watal mazlum, hendaklah engkau takut dari doa orang yang dizalimi. fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sungguhnya tidak ada hijab, penghalang antara doa orang yang mazlum tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai kata Syekh, "Annallaha ta'ala yujibu da'watal mazlum." Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa orang yang terzalimi. Fala yamna'u min ijabatiha hijabun, di mana tidak ada hijab, penghalang yang bisa mencegah dari diijabahinya oleh Allah Subhanahu wa taala doa orang yang terzalimi tersebut. Hatta sampai pun walal kufru, ya, walaupun pada orang yang dizalimi tersebut itu, ya, padanya ada kekufuran, artinya, ya, bahwa dia orang yang terzalimi tersebut kafir. Ma annahu a'dhamu hijabin mani'in min ijabati da'wah. Bersamaan, ya, kekufuran itu sendiri, ya, termasuk dari a'dhamu hijab, yakni hijab yang terbesar yang menghalangi untuk diijabi dakwah, doa orang yang dalam keadaan kafir tadi. Namun pada kondisi ya dizalimi, ya, pada kondisi seorang kafir dia dizalimi, maka kezaliman yang mengenai dia atau menimpanya ini, tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita semua tentunya wajib untuk betul-betul waspada, jangan sampai, ya, kita terjatuh dalam perbuatan zalim terhadap siapapun, ya, sampai pun terhadap orang-orang kafir. وقد ورد في بعض الآثار في التحذير من دعوة المظلوم. Dan telah datang dalam sebagian asar terkait dengan tahzir, peringatan dari, ya, bahayanya doa orang yang terzalimi. Sebutkan dalam tarikh ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Dalam asar tersebut disebutkan, fa innahu yas'alu haqqahu. Karena sungguhnya orang yang mazlum tersebut dia meminta apa yang menjadi haknya. Apa yang menjadi hak dia? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yamna'u bi haqqin haqqahu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menghalangi atau mencegah dari pemilik hak untuk mendapatkan haknya. Ai annahu yatlubu minallahi, yakni dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yunsifahu mimman zalamahu, untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan, ya, terhadap orang yang telah menzaliminya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi wajibnya untuk kita waspada dari berbuat kezaliman, apapun dari kezaliman tersebut, baik itu kezaliman dengan lisan ataupun kezaliman dengan anggota badan terhadap siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sampai pun orang-orang kafir sekalipun. Kemudian kata Imam Sa'di rahimahullah, fa fi hadzal hadis fawaid 'adidah. Di dalam hadis ini ada sekian banyak faidah yang bisa dipetik. Minha, di antaranya, husnu ta'limihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sebaik-baik pendidik, sebaik-baik pengajar. Ya. Dan jika dilihat dan diperhatikan, sekian banyak metode yang mungkin diperkenalkan di dunia pendidikan umum, ya. Sebetulnya jika diperhatikan, telah ada di dalam pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya di antara terbaiknya metode pengajaran atau pendidikan, metode tanya jawab. Berapa banyak kita mendapati dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pengajaran dengan diawali dengan pertanyaan. Ya, atadruna anil muflis, ya. Dan sekian banyak contoh yang lainnya. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya, memberikan contoh di antara contoh dalam pemberian ilmu. Wa annahu yanbaghi an yabda'a bil aham, atau an yubda'a bil aham fal aham. Bahasanya, hal yang semestinya di dalam pengajaran itu diawali dengan yang paling penting. Ya, kemudian yang paling penting berikutnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada Mu'adz untuk mengawali dakwahnya dengan perkara tauhid, karena ini merupakan dasar yang dengannya amalan-amalan yang lainnya akan diterima. Ya, sebagus apapun sholat ataupun ibadah puasa ataupun zakat ataupun yang lainnya, jika tauhidnya ataupun akidahnya dalam keadaan rusak, maka ya, yang demikian menjadi penghalang untuk diterimanya ibadah tersebut. Kemudian wa minha, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, anna zakata a'zamu arkanil islami ba'da syahadataini was salawatil khams. Bahasanya, zakat merupakan rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain dan salat lima waktu. Bahkan karena pentingnya perkara ini, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, ya, mereka yang enggan mengeluarkan zakat, ya, diperangi sampai mereka mau mengeluarkan zakat harta mereka. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jalla." Ya, hadisnya muttafaq alaih min hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan syahadatain, kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat. Jika mereka, ya, telah melaksanakan perkara-perkara tersebut, ya, maka terlindunglah darah dan harta mereka, tidak diperangi. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak, ya, agama ini, hak Islam ini. Ya, di antara hak Islam, ya, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim yang dia mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad rasulullah kecuali dengan salah satu, ya, di antara tiga perkara. Ya, sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku li dinihi al mufariku lil jamaah. Ya, seorang yang sudah sayyib, artinya sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian berzina, maka kenakan hukum had, yakni dirajam hingga meninggalnya. Ya, ataupun an-nafsu bin nafs, ya, seorang yang membunuh jiwa, maka dia dikisos dengan sebab pembunuhan yang dilakukannya. Kemudian at-tariku lidinih al-mufariku lil-jamaah, ini seorang yang murtad, ya, seorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka ya, orang tersebut pun dengan kemurtadannya dia dihalalkan darahnya. Itu hak-hak Islam. Kemudian Rasulullah menyatakan wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jal. Adapun hisab mereka, perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah azza wa jal. Jika mereka melaksanakan itu semua, ya, mempersaksikan syahadatain, melaksanakan ibadah salat, menunaikan zakat, betul-betul dibangun di atas keimanan, maka keselamatan di dunia dan di akhirat mereka dapatkan. Namun, ya, kalau mereka melakukan itu semua nifaqan, hanya semata-mata untuk cari keselamatan dunia, di dunianya mereka selamat dari pedang kaum muslimin, namun di akhiratnya mereka berada di dasar neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berikutnya di antara faidah hadis ini, wa minha annal witra laisa biwajibin li'annahu lam yuzkar illa khamsu salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Bahasanya, di antara faedah hadis ini menunjukkan bahwa salat witir itu hukumnya tidaklah wajib. Kenapa? Karena perkara salat witir ini tidak disebutkan, ya, atau tidak disebutkan di hadis ini kecuali salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, yakni dalam setiap harinya. Terkait dengan masalah ini, sebagaimana sudah kita lewati dalam kitabus shalah, ya, bahwa di sana ada salat-salat selain salat 5 waktu yang kedudukannya wajib, ya. Adapun yang dimaksud di sini ini terkait dengan yang sifatnya rutinitas harian, maka ada 5, ya. Ini sebagaimana kita ketahui salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Adapun selain itu, sebagaimana kita ketahui salat Jumat itu hukumnya wajib bagi para laki yang balig. Kemudian demikian pula salat Id, ya, menurut pendapat yang rajih, ya, itu adalah wajib. Ya. Bahkan termasuk di kalangan para ulama ada yang berpendapat terkait dengan salat tahiyatul masjid, ya, itu juga wajib. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sedang berkhutbah, ya, beliau mendapati seorang yang masuk, kemudian langsung duduk. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal shallaita?" Ketika dia jawab belum, ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk salat. Momen khutbah, momen yang sangat penting, namun beliau memutus khutbahnya untuk memerintahkan orang tadi sholat, ya. Sehingga dengan kejadian tersebut, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid itu wajib. Kemudian terkait dengan sholat witir, ya, sebagaimana kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir baik ketika beliau hadir maupun ketika safar, sehingga menunjukkan bahwa ini termasuk di antara sunnah yang sangat ditekankan. Ya, demikian pula beliau mewasiatkan, ya, kepada sebagian sahabatnya untuk menetapi salat witir, seperti wasiat beliau kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala untuk melaksanakan salat witirnya sebelum tidur, karena beliau biasa menghafal hadis hingga malam hari. Jadi, oleh karena itu para tulab secara khusus demikian pula ya ikhwanuna secara umum, untuk jangan sampai melalaikan perkara ibadah ini meskipun tidak wajib, ya terlebih ketika kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian menjaga terkait dengan salat witir ini. Bahkan dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya yakni beliau berpendapat, ya man dawama ala tarkil witr lam tuqbal syahadatuhu. Siapa yang terus-menerus meninggalkan salat witir tidak diterima persaksiannya. Jadi dia bukan orang yang adil. Kemudian fa in qila wa lam yuzkar aidan atau wa lam yadhkur aidan al-aidain wa nahwihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan pula di hadis itu tentang salat dua hari raya dan yang sesemisal keduanya minas salawatil wajibah, dari salat-salat yang hukumnya wajib. Qila, maka dikatakan yang dijawab, hadihi aridatun, bahwa salat-salat tadi ya, yakni selain salat lima waktu dari yang hukumnya wajib dalam syariat ini, meskipun tidak disebut di dalam hadis ini, ini sifatnya aridah. Ya, yakni sifatnya waktu-waktu yang bukan sesuatu yang rutinitas, ya, namun insidental istilahnya, pada momen tertentu saja. Ya, termasuk diantaranya salat gerhana. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan kepada siapa saja yang melihat kejadian gerhana untuk segera ya mubadarah berzikir kepada Allah, salat dan beristighfar. Ini juga menunjukkan ya salat gerhana ketika datang perintah untuk segera ya melaksanakannya, ini menunjukkan ya kata sebagian ulama wajibnya salat tersebut. Wa huwa lam yadhkur, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tidaklah menyebutkan illa salawati ar-ratibata, kecuali salat-salat yang sifatnya ratibah, ya yang sifatnya rutin. Walau kana al-witru wajiban, seandainya witir ini termasuk dari perkara yang wajib, la zakaruhu, niscaya beliau sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkannya, li'annahu ratibun fi kulli lailah, karena salat witir ini perkara yang sifatnya rutin untuk dilaksanakan di setiap malam. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, wujubul adl, wajibnya untuk berbuat adil. Wa an la ya'khudha as-sa'i illa al-wasata min al-amwal, dan agar penarik zakat, petugas penarik zakat tidaklah mengambil harta zakat dari ahli zakat kecuali pada harta yang pertengahannya. Jadi ini termasuk di antara keadilan yang wajib untuk dilaksanakan oleh petugas penarik zakat. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, annal imama yab'atsu lin-nasi sa'iyan ya'khudhu minhum az-zakata fi ra'sil haul. Bahasanya imam, yakni pimpinan tertinggi dari kaum muslimin, ya, pemimpin negeri, ya, negeri yang nyata ya, bukan bawah tanah. Ya. Kalau negeri bawah tanah, tanah itu kerajaannya cacing gitu. Imam ini, pimpinan tertinggi muslimin, mengutus kepada manusia sa'ian. Jadi para petugas penarik zakat yang ya'khudhu minhum az-zakah, mengambil dari mereka zakat-zakat harta mereka, fi ra'sil haul, yang di akhir tahun setelah mencapai haul tersebut. Kita mencapai haul, yakni terlewati 1 tahun kepemilikan dari harta zakat tadi. Kemudian wa minha, di antara faedah hadis ini, jawazu daf'iz zakah ila sinfin wahidin minal asnafis samaniyah. Dibolehkannya untuk mengeluarkan zakat atau memberikannya hanya kepada 1 golongan dari 8 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surat At-Taubah. Tidak mengharuskan zakat itu untuk disebar ke 8 golongan manusia tadi. Karena di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim, hanya disebutkan fuqara. Artinya apa? Tidak mengharuskan ya untuk dibagi rata ke 8 golongan yang ada. Bahkan seandainya hanya dibagikan kepada orang-orang fakir saja, maka sah ya zakat tersebut. Kemudian yang terakhir dari faedah yang beliau sebutkan, wa minha at-tahdhiru minal zulmi wa da'watil mazlum. Di sini ada peringatan dari perbuatan kezaliman dan wajibnya untuk takut waspada dari doa orang yang dizalimi. Wallahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang kedua pada kitab zakah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.